Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi anzal al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Mahasiswa Allah segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, tentunya di dalam acara yang selalu kita nantikan, Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Apa kabar Anda pemirsa pada pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat memaksimalkan ibadah kita pada kesempatan hari ini. Dan tidak lupa kami juga turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, sebagai seorang yang beriman, tentu kata hari kebangkitan bukanlah hal yang asing bagi kita. Namun, kebanyakan dari kita memaknainya, mohon maaf dalam bahasa saya adalah itu urusan nanti saja. Itu hal yang nomor dua, tidak ada kaitannya dengan apapun yang terjadi di dunia ini. Apakah betul pandangan kita terhadap hari kebangkitan itu seperti itu? Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini, kita akan berdiskusi lebih jauh tentang merenungkan hari kebangkitan bersama guru kita, Bapak Dr. Ahzami Sami'un Jazuli Umna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah tayyib. Senang sekali kita ketemu dengan Ustaz lagi nih. Baik Ustaz, terima kasih sudah berkenan hadir ke studio pada pagi hari ini. Dan pemirsa, sebagaimana biasa kami tidak saja berdua, kali ini kita kedatangan tamu ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Akhyar dari Celeduk, Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Sehat semua Ibu ya? Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu telah berkenan hadir juga ke studio. Dan pemirsa, sebelum kita berdiskusi lebih jauh tentang seperti apa merenungkan hari kebangkitan ini, marilah kita simak terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Waqo'atin yang akan membacakan surah An-Naba, surah yang ke-78 ayat 1-20. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar yang mereka persisihkan tentang itu. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atasnya 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok, dan kami bukakan langit, maka terdapatlah beberapa pintu, dan kami jalankan gunung-gunung sebagai fenomena Fata Morgana. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Demikianlah tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, berikut terjemahnya. Dan sebelum kita berdiskusi lebih jauh tentang seperti apa merenungkan hari kebangkitan itu, Anda jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda. Kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Thank you.